Yohanes hondongam kahua. Sapolek balangan nyata ni tesaitun puang Yesus. Mebengi-bengi pi ana suleon puang Yesus tama banwa dewata, ya suleon nuka tobu dan pelambii. Mokko na nama pak guhui. Sule sanaka-naka tu latak pepondongan na Musa, ana tulalang kakalebuan na parisi umpasula mesa baine na lambi ululu pak bane tawam. Nasuan indo baine kek dek diolona taubuda nama kade laku puang Yesus nawa, otong guhu, inde baine kilambi mahasan ululu pak bane tawam. Sapok situ pepondongan na Musa, inde baine lah disilebak lebai batu sampe mate. Ladi maake ko susi pikihammu. Na gaime ku tanah susya kompalilingan tangga puang Yesus. Sapok mengkamak mandi puang Yesus, anggal lumuk kumpu pak suhak-suhak tahununa do kulita. Sapok aka takatu mekutanen doto buda, yang bangungan miuluna puang Yesus, anamak tula inawa. Mena kau sanga kalemu tak madosa, yayan Tuhan dalam mendiolo leba itimbaine. Puha ya to'o, lumukos sule puang Yesus mak suhak-suhak do kulita. Tapanu hingi tulak na puang Yesus, ya lekba simesa numpele indo ongean na pahanduk handan tomatua mendiolo lekba. Katampasan na anggahan puang Yesus solain do baine kekdek-kekdek liu ya di ongean na. Yang bangungan non nulun na puang Yesus ana mekutane lakon do baine nawa. Umbai nindo tau, tau hiden na pasala kole. Na timbai do baine nawa. Iyo tongguhu tak mammi deem. Ya nawa puang Yesus. Kau duka tak ko laku pasala. Lek baungko, sapo tak ungko lumpugok pole dosa. Ya mak kadom puang Yesus lako tau buda nawa. Kau nto kamasyasan na lino. Ingga na tuntuh tak laka putu-putu ilang kamalilingam, sapuk lemampuan kamasyasam, tombawai laku katuoam. Ya noan indo tu ilang kekalibuan na parisi? Temo ngusak bi ko kalemu. Sapuk tak malah dikatapai, aka tak den tau sengak sak bimu. Na timba umpuan Yesus nawa. Moyan ngusak bi ya kaleku, sapuk inde tulakku, malah dikatapai, aka kuisang kaumbangi ko ngebutu, ana lalu umbaik ngei. Sapok tak ikumisan nak butuh umbaik ngei, ana lalu umbaik ngei. Panguko ditambuk mau ikumpaki hotok hupa tau, sapok kau-kau tak del hotok ek hupa tau mui podola mesam. Sapok makak ko hotok ek hupa tau, lama lola akatak mesam-mesangku, sapok napasole ambe kutus suwe ek. Ila suhak pahintamu ati suhak nawa, malolo pas sakbiinna, kena sakbiin dua tau. Ana duang kau sakbingku, ambe kutoswe annakalekum. Ya natimba nindo tau naua. Aka umbangnya ambemu. Ya naua mpuan Yesus. Aka tak kuak muissan na, anna tak to kuak muissan ambeku. Aka kela muissan na, ya muissan kuak duka ambeku. Ya sana indi natulak puang Yesus indo namak pak guhi lamban wa dewata si kahukuk pati duk pehumalasam. Sapo tak demui podola mesa tau lamalus sakai, aka tak pilambik watunna. Mak kada pole umpuang Yesus nawa. Lalek ba anna lompea, sapuk lamate ko iko si tonda dosamu. Indo unge Allah ku ngelao, tak sia lau lambi. Mane sipak tulak-tulak itu Yahudi nawa. Umbai lamen tujo, anna nawai. Indo unge Allah ku ngelao, tak sia lau lambi. Ya mak kada umpuang Yesus nawa. Iko-iko butu diungnya madiungam, sapuk kau-kau butu yawat mayungnya handam mayawam. Butuh dilino kuwa iko, sapuk kau-kau butuh yawak mai suhuga. Yan tuan na kuam mo kuwa, lamate kuwa si tonda dosamu. Aka makak tak ung katapa indo kuwa, kaunto indo todiwaan ni na DM, awanin na lamate kuwa si tonda dosamu. Ya mekutanai poleon na wa. Aka men nasi dah aku iku isang. Na timbak puang Yesus na wa. Tak dengguna nalah sipak tulak liukia. Buda pimala ku tulak diwana kalemua, anna buda pimala ku pasala. Sapu anggang ku pak pesang ala ku hupa tau indo tulak ku inginna dio mai to suae, anna indo to suae mala dikatapai. Sangin tak ni sana pe kalembasan nawa ambena hia nawa am. Yan toan namak kadam puang Yesus nawa. Maka ton tanda mo kuat langan nanak mentolino, manemisan dia indo ku ua, kaun to indo to diwaan nina deem. Anna lamisan nak duka mua, tak deng kupalako labut tu dikaleku bebe. Anggang kutula indo puha napak guhan na ambeku. Ana indo to suwe a, sola siangkam. Tak delana pamesa-mesa a, akasiku pogok liu, indo na pumasanan na penawan na. Mahasan ni natulak Puang Yesus kahakahaya to'o, ya buda tau ung katapai. Manemak kade Puang Yesus lakuinkan na to Yahudi to matapa unawa. Maka manda itongan kuak pepak guangku, ya lapen tuhuk kusik dasyang kuak to'o. Lamis samyak to polek pepak guang kamaluluam, anayan na umpulalan dilapasam. Ia nawaim, kami pesubunakan Abraham. Tak pakandela na posabuak tau senga. Akan namuahiko, la dilapasan kuak. Mak kadaom Puang Yesus nawa. Setongan-tongan na, menamen naung kaya dosa, yan to na posabuak dosa. Anamen sasabuak, tak tiaton tau kosan na ilang kasahapuan na puena. Sapu ena ikale, den yok kosan na ilang kasahapuan na sule lako salako lakona. Dadi maka anak na puang ala ta'alau lapasan kuak, yaman nasa anak tak mala tala beba ungkuak. Awana kuis sangku uwa, iko nak to pesun na Abraham. Sapok moyan na susi, moheha kuak lompate ya, akamuka kuak lompali lampenawa pepak guangku. Indo kuitan na lakuan beku, yan to kutula sangkua. Sapo iko, pepak guan na ambe muak siun tuhui. Natimbain na uwa. Abraham ambeki. Nawa umpuang Yesus. Kela anak nasik daku Abraham, yalon tuh isik dasik da indo gaukna. Ku palambisang ku indo pepak guhuang kamaluluam puha kuhingi yau mai puang ala ta'ala, sapok melok da ku lompateya. Tak tia susi gaukna Abraham. Untuh isyang ku ia gaukna ambemu. Natimba inawa, taya kan nenek bule, anggam mesa ambeki puang ala ta'ala. Yanawam puang Yesus. Maka la anak nasik da ku puang ala ta'ala, laung kamasai mek tia, aka kau butu ya wek mai puang ala ta'ala. Taya pa elok kalekuan nasulia, sapo pa elok na puang ala ta'ala tu suwe'a. Ya na taya misang kalimbasan na tulakku, aka tak kua umpai lampenawa pepak guangku. To mahajan na iko setan nambemu. Anna anggam pa elok nampu haya untuhui. Mengkalo diomai, indo setan ni nato si papatean nia. Tak den numpugau kamaloloan na kain napak de kamaloloan nilang kalena. Maka keaga-aga, ya si hatam, aka awanin nasipak na mengkalo diomai. Aka indo setam, si keaga-aga an ambe na tulak tatappa. Dari ta ang katappa ya tulakku, aka tappak na kutulak. Men aku alamalon Tuhan nak dosaku. Maka untulak ya kadatungam, aka nata ya ang katappai. Men na anak na puang ala ta'ala, na pehingi itulak na. Sapo iko, taya ko anak na puang ala ta'ala. Yan to'o, anamu kang kwa umpehingi'i. Yang timbain Puang Yesus indo to Yahudi nawa. Awan na to Samaria kuiko. Napentamai ko setam, umbasusi sikitula. Natimba Puang Yesus nawa. Tak napentamai ak setam. Umpak kasaleya ambeku. Sapu iko, tak umpak kasaleya. Taya kupea dionala di pematandia. Aka puang ala ta'ala, yang kahai dionala di pematandia, anaya tolong pupak tadongkongan ni. Setongan-tongan na, hingga na tuntuhu itulakku, tak unyala mate. Mak kadon ni doto Yahudi nawa. Ki isa mitemo, kiwa na pentamasi dako setam. Aka Abraham duka puham mate. Susisian duka hingga na nabi. Sapuk muahiko, hingga na tuntuhu itulakku, tak unyala mate. Kuasa puha aku katiku anala ambeki Abraham. Mate nia solenggan na indo nabi. Usanga-sanga mo kiko kalemu. Natimba ipole umpuang Yesus nawa. Maka hapan na laku pematande kaleku, ya tak deng gunana. Sapo ambeku hi iya umpumatande. Simua ak diopudukmu, yan to puang ala ta'ala to siki penombai. Sapo setongan na, tak piak muissam. Anna kau kuissam mi. Aka maka hapan na laku uwa tak pi kuissam, awana ke aga-aga susi simpu gawa. Aka kuis sampuang ala ta'ala anna kutuhu itulakna. Masa nasik dasik daya penawan na ambemu Abraham, aka naisan nawa, lakuita allo kasulianna. Temo naita mak polik sule, nasuhun tilalla. Ya mak kada polio nindo to Yahudi nawa. Akan nama laku muita Abraham anna takpi 50 tahun na dadimu. Natimba umpung Yesus nawa. Setongan-tongan na, tak pisu pun Abraham, anain nadem mek kau. Tapana nahingi indo tulakna, ia mulai membatu inggan nain doto Yahudi akal membatui puan Yesus. Sapo tappa mengkapak dia nalek beumpilai bano dewata.